Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa naibu anil fa'ili ala kismain. Dan naibul fa'il ini ada dua macam, zahirin wa mudmarin. Yang zahir dan mudmar, sebagaimana fa'il juga demikian. Ya, fa'il ada yang zahir, ada juga fa'il yang mudmar. Baik. Kalau fa'il yang zahir kemarin definisinya apa? Kalau fa'il yang zahir, huh? Kalau yang mudmar apa? Kalau zahir ma'adalla ala ma'nahu bila qarinatin. Mudmar ma'adalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Nah, kalau fa'il yang zahir yang menunjukkan pada maknanya tanpa ada qarinah indikasi. Kalau yang mudmar yang menunjukkan pada maknanya tapi dengan indikasi. Indikasi takallum, orang pertama, khitab, orang kedua, ghaibah, orang ketiga. Nah, naibul fa'il seperti itu juga. Fadhahirunahu idha quri al-Qur'an. Mana naibul fa'ilnya? Al-Qur'an, zahir. Waduri bemasal. Nah, masal, zahir. Waqudiyal amru, amru zahir. Ya. Kutilal kharrasun, kharrasun, zahir. Barakallahu fikum. Ya. Wa yu'raful mujrimun, mujrimun zahir. Nah. Kharrasun, kharrasun itu arti orang-orang yang banyak berdusta. Wal mudmaru, sedangkan naib anil fa'il yang mudmar, ya, ingat tadi ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallumin au ghaibatin au khitabin, itu kalau ya yang mudmar. Duribat, berarti mana naibul fa'il duribat? Domir mustati takdiruhiyah. Duribna mana? Hah? Domir. Domir apa? Duribna. Hah. Berarti apa? Domir mutasil. Taib. Duribta. Domir rafa. Ya. Domir mutasil. Taib. Domir rafa. Ila akhiri ma taqaddama. Lakin bayi ya, lakin yubna al-fi'lu lil-maf'uli. Namun fi'ilnya dimabnikan lil-maf'ul. Ada tiga macam, atau bahkan empat ya. Bina lil-maf'ul, bina lil-majhul, kemudian apa lagi? Al-fi'il alladhi lam yusamma fa'ilu, kemudian al-mughayyiru as-sighah. Ada empat penamaan. Nah, taib, fadal. Di mic-nya Mas Abbas, di mana? Ah, kasih siapa? Si Sodik, Sodik. Qala syarih rahimallahu ta'ala, qawluhu zahirun wa mutmarun ila akhiri, ay kama annal fa'ila kadhalika. Nah, sebagaimana fa'il juga demikian. Ya, ma'adalla ala ma'nahu bila qarinah, kalau yang zahir. Kalau yang mutmar, ma'adalla ala ma'nahu biqorinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Terus fadhahiru yarfa'uhu al-madhi wal-mudhari'u. Taib, kalau dia naibul fa'il yang zahir, maka yang merofa'kan ya, amilnya berarti fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Ya, fi'il madhi yang duma awaluhu wa kusiru maqabla akhirih. Kalau fi'il mudhari' duma awaluhu wa futiha maqabla akhirih. Ya, terus wa rafa'ahu imma bidhammatin dhahiratin wa raf'uhu imma bidhammatin dhahiratin nahwu wa idza quri'al qur'anu wa duriba mathalun wa qudiyal amru wa nahwu yauma tublas sarair aw muqaddaratin nahwu hubitat salma khutibat salma. Naam, baik. Nah, raf'uhu, rafa'nya imma bidhammatin dhahiratin. Ya, rofaknya kan dia naibul fa'il, dia marfu. Nah, rofaknya itu apakah dengan dhamma zahirah? Wa idza quri'al Qur'an, dhamma zahirah, duriba masal, naibul fa'il, marfu alamatu rafihi dhamma zahirah. Qudiyal amru kadzalik, yauma tublas sarair kadzalik. Au bim au muqaddaratin. Ya, atau dirofakkannya dengan dhammah muqaddarah. Khutibat Salma, Salma di khitbah. Nah, Salma berarti naibun anil fa'il atau naibul fa'il, ya. Taib berarti dia marfu bi dhammah muqaddarah. Mana min dzuriha? Hah? At-ta'addur. Naam. Taib, terus lanjut. Wa imma bil alifi niyabatan anha. Nahwu ukrima az-zaidani wa yukramu az-zaidani. Baik, berarti dia dengan semua tanda rofa ya, yang menggantikan waw, alif tasniyah pada musanna, ya, waw juga demikian, ya, pada jamak mudzakkar salim dan al asma as-sittah. Taib, bil alif niyabatan anha sebagai pengganti dari doma, ukrima az-zaidan, yukromu az-zaidan. Nah, taib, terus lanjut. Wa imma bil wawi nahwu kutilal kharrasun wa yu'raful mujrimuna. Nah. Kutilal kharrasun bil waw jamak mudzakkar salim mujrimun terus wa nahnu ukrimal ukrima akhuka wa qawlu ta'ala wa ma yulaqqaha illa dhu haddin 'adzim. Naam. Akhuka naibul fa'il adapun wa ma yulaqqaha ya illa du di sini beliau mengatakan berarti i'rabnya sebagai apa naibul fa'il du yang temannya kalau menurut jumhur berarti apa badal dong ya kan ini ala hasabil awamil ya mustasna mufarraq ya menurut jumhur ya badal karena takdirnya wa ma yulaqqaha ahadun illa du hadzin itu yang paling rajih. Ya, Allah alam. Nah, terkadang syarih merojihkan yang tadi. Pendapat yang seperti ini mustana mufarraq itu berarti dia adalah kalau dia marfu, berarti dia adalah badal. Ya, dia adalah badal. Namun di sini beliau kok mengindikasikan bahwasanya ini adalah naibul fa'il. Allah alam ya. Baik, mungkin ini karena inilah yang ada di Al-Qur'an kali, ya. Terus lanjut wal mutmaru yanqasimu ila kismaini muttasilan wa munfasilan. Muttasilin tabi kepada kismain. Muttasilin wa munfasilin. Sebenarnya kalau kita pemula kita ngirapnya tabi aja. Tapi kalau antum nanti udah lanjutan terserah antum mau baca apa muttasilun ke. Ya, boleh. Apa irapnya? Huwa muttasilun wa munfasilun atau huma muttasilun wa munfasilun berarti khobar dari mubtada mahdhuf. Ya? Begitu. Ya bahkan boleh aja kalau ini bukan tulisan saya bacanya wal mudmaru yanqasimu ila qismain muttasilan wa munfasilan boleh aja. Yakni gitu. Maf'ul bih dari yakni. Nah, cuman kita pemula jangan seperti itu dulu i'rab takdiri itu. Ya? Ada yang dihadap kalau memang nampaknya demikian ada ya udah. Ah, bacanya ila kisma ini muttasilin wa munfasilin. Baik, terus lanjut. Wa kullu minhuma kullun. Wa kullun minhuma. Perhatikan lafaz kullu ba'du itu pasti setelahnya ada mudhofun ilaih. Ya, dan dia enggak bisa digantikan mudhofun ilaihnya kecuali dengan tanwin. Beda dengan ba'du, qablu, qabla, ba'da. Itu mudhofun ilaihnya boleh diganti dengan dhammah amma ba'du min qablu. Nah, adapun kullu ba'du mudhofun ilaihnya enggak bisa diganti kecuali dengan tanwin. Nah, kan mudhofun ilaihnya enggak ada tuh. Lihat, kalimat kullu ada enggak isim yang jadi mudhofun ilaih? Isim dhahir atau isim dhamir ada enggak? Enggak ada. Yang ada huruf min ya. Min. Min bisa enggak jadi mudhofun ilaih? Enggak bisa. Maka digantikan oleh tanwin. Tanwin apa namanya? Iwat. Iwat apa? Ani iwat anil isim. Kullun. Begitu. Ini kaidah ini pernah saya terenda? Ah, dibiasakan ya. Diterapkan kaidah-kaidah itu. Terus. Wa kullun minhuma isnata asyaratin. Hai. Isnata asyarata. Lihat, perhatikan. Bilangan 11, 13 sampai 19, kecualikan 12 dulu, itu mabni alal fath. Ya, mabni ala fath. Mabni alal fath. Bagian pertama dan bagian keduanya mabni alal fath. Nah, khusus 12, bagian pertamanya ala hasabil awamil. Namun bagian keduanya baru mabni alal fath. Ya. Perhatikan. Bagian pertamanya ala hasabil awamil. Ah, tadi mana antum baca? Wa kullun minhuma. Ini kan mubtada tuh, kullun. Berarti ini irobnya isnata itu khobar ya? Isnata asyrota. Nah, asyrotanya dia mabni alal fath tetap. Tapi kalau 11, 13 sampai 19 bagian pertama dan kedua mabni alal fath. Nah, kalau isnata nanti ketika dia mansub ya manjurur isnatai gitu. Nunnya dihadap karena mudhaf. Isnatai. Nah, terus lanjut. Ini kaidah, diingat-ingat. Jangan sampai salah lagi mengucapkan. Ya, ini kaidah. Nanti kalau antum belajar nahu-nahu lanjutan yang udah enggak lagi disentuh pelajaran-pelajaran kayak gini, jadi tahu kaidahnya. Ya, apalagi ketika disebutkan nanti di pelajaran lanjutan enggak bingung lagi. Dan ini bukan lanjutan kok. Kemarin udah belum diadat. Kita beli kita belum ya? Adat ma'dud ya. Di sini di Ajurumiyah belum. Di mana? Di Mutamim. Kalau di Ajurumiyah memang enggak ada. Ya, memang enggak ada. Terus lanjut. Wa kullun minhuma isnata asyrata kalimatin. Ya. Isim setelah adat ma'dudnya gimana? Aduh, Sodik. Antum Ajurumiyah belum di belum mungkin berarti ini Sodik. Apa irabnya ikhwah? Tamyiz. Ya, Sodik, Sodik. Nah. Ulang, Sodik baca. Wa kullun minhuma itsnata asyrata kalimatan. Kama taqaddama fal muttasilu. Kama taqaddama. Ini enggak perlu dibahas ya. Fal muttasilu. Terus nahwu duribtu bidhammil dadi wasukunil ba'i. Fata'u domirun muttasilun barizun lil mutakallimi wahdahu mudhakaron mudhakaron mudhakaron kana au muannathan fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Taib, fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wadih ya? Terus? Wa aslul mithali dorobani zaidun. Ah, asalnya begitu. Kan nanti si naibul fa'il, kan nun-nunnya itu nun wikoya. Berarti maf'ulun bihnya mana? Domir ya muttasil dorobani zaidun. Zaid memukulku. Nah, fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dibuang, jadilah memukulku. Ya mu'anasa mukhotobah tadi. Ya mutakalim tadi. Berarti dia menjadi naibul fa'il. Maka duribtu. Ya, duribtu. Berubah menjadi domir muttasilnya, domir rofa'ta, mutaharrik. Terus. Wahadful fa'ilu fahudifa al-fa'ilu fahudifa al-fa'ilu wa uqimul maf'ul. Itu wa, fil madi aqimu wa aqim. Kan dia dari wazan apa? Aqoma yuqimu menempatkan. Berarti uqima. Ulang. Fahudifa al-fa'ilu wa uqima al-maf'ul wa huwa al-ya'u. Baik, dan ditempatkanlah maf'ul yaitu ya. Terus napa? Fata'adzurun muqamahu. Ditempatkan pada posisinya, posisi si fa'il. Terus fata'adzuru fata'adzara fata'adzara an nutqu bihi ala hay'atihi liittishalihi. Baik, fata'adzara an nutqu bih. Nah, sulitlah, mustahilah mengucapkannya ala hay'atihi sesuai dengan keadaannya, hakikatnya. Kenapa? Litisolihi, karena dia muttasil. Ya, karena dia muttasil. Kan ya gitu. Gimana coba? Duribai gitu, duribai. Kan enggak mungkin. Kan ya mutakalim jadi naibul fa'il nanti ya? Duribai. Apaan duribai? Ya. duribai. Gak bisa itu. Nah ini kata beliau, ta'ad zara'ad nutqubih. Mustahil, sulit mengucapkannya. Terus? Fa'udila ila ma yuradifihi. Ila ma yuradifuhu. Maka digantikan ma yuradifuhu. Ma-nya ma apa, Sodik, itu? Mausul. Nah, ma mausul. Berarti, kan yuradif itu fil mudhari. Mana ada yuradifihi? Ya, rodapa yuradifu ila ma yuradifuhu. Yuradif itu nanti silah mausul. Usahakan kalimat-kalimat yang antum baca, antum tahu irobnya ya, takhrijnya. Ya, ini penting ini. Saya kemarin dikasih tahu Ustaz Ibnu Majah. Ya, ada seorang da'i yang terkenal di YouTube, banyak kajiannya, baca kitabnya berantakan. Terus Ustaz Yusuf nonton. Ya. Ustaz Yusuf ngasih link ke kita-kita. Aduh ya Allah. Itu berarti Ustaz itu enggak pernah belajar nahwu sama sekali. Enggak pernah belajar nahwu sama sekali. Bacanya asal-asalan. Al-has ala dibaca ilhas. Kenacau. Enggak kenal dia rafa mansub, bahkan tarkib kalamnya enggak kenal. Bahkan tasrif aja enggak ngerti. Bacanya asal-asalan aja. Itu madu'unya itu iya aja itu semua. La ilaha illallah. Dan di YouTube kajiannya banyak lagi. Ya. Di channel apa itu? Cikarang Mengaji. La ilaha illallah. Ah ini kasihan umat kayak begitu. Kalau dai-nya kayak begitu, harusnya juga belajar dulu ya. Juga nanti antum juga kalau belajar asal-asalan, nahwu itu kan kunci semua ilmu ya. Kalau kita asal-asalan nanti keburu diterima di Madinah gitu. Ya. Enggak kuat dasarnya, langsung belajar syariah, hadis, akidah. Pulang-pulang pakai gelar LC. Pas baca kitab, LC-nya lecek. Aduh. Lucu deh. Nah, itu ya. Dari sekarang gitu diperbaiki gitu. Baca-baca kitab kayak gitu. Ya, saya miris ya kadang-kadang ya kalau teman-teman salafi bilang, oh kalau NU mah baca kitabnya jago-jago. Loh kok bisa orang-orang Asy'ari mereka itu yang merupakan, ini maaf ya, sebagian NU itu kan Asy'ari. Kalau Asy'ari ya jelas mazhab kita mereka adalah Ahlubidah. Kok bisa ilmu dinisbatkan kepada Asy'ari Ahlubidah, sedangkan salafi apa nisbatnya? Tahdir. Apa? Nisbatnya apa? Kok bisa begitu disandarkan kemana apa? Harusnya Ahlussunnah wal Jamaah yang terdepan dalam bab ilmu. Jadi kalau ditanya Alfiah yang meletok siapa? Ahlussunnah gitu. Salafi, bukan Ahlubidah. Ya. Kok ngenes banget gitu. Ngenes saya dengernya itu. Oh, kalau ini mah mereka jago-jago baca kitabnya. Lah terus Ahlussunnah bego-bego baca kitabnya gitu. Enggak kayak gitu. Harusnya ilmu itu dinisbatkan pada Ahlussunnah. Al-jahal baru dinisbatkan kepada Ahlubid'ah. Jangan kebalik. Ya. Barakallahu fiik. Terus lanjut, Shodiq. Wa huwa ta'ul mutakallimu. Wa qai wa huwa ta'ul mutakallimi. Nah, perhatikan. Kan mustahil itu membaca dhamir ya mutakallim tadi pada posisi rafa sebagai naibul fa'il. Karena dia ilittisalih, karena mutasil. Fa'udila. Maka dipalingkan ila ma yuradifuhu kepada muradifnya, sinonimnya yaitu ta'al mutakallim. Ya, ta'al mutakallim. Terus lanjut. Wa ghayyarat suratuhu litamyizi bainal fa'ili wa naibihi kama taqaddama. Maka akhirnya ghayyarat suratuhu. Surahnya bentuknya akhirnya dirubah. Ya. Antara ya dan ta. Kenapa? Litamyiz, untuk membedakan bainal fa'il wa naibihi. Antara fa'il dan naibul fa'il. Terus kama taqaddama. Terus lanjut. Fasarul mithalu kama tara. Wa qis 'alaihi ghairahu. fasara al-misala, gitu. Al-misala khobar dari sara. Maka jadilah dia isimnya domir mustatir. Al-misala. Jadilah dia seperti contoh kama taro. Terus waqis alaihi ghairahu. Qala ta'ala wa ana mau tanya apa irob ghairahu? Ghairahu maful. Maful dari qis. Ana waqis dan kiaskanlah, analogikanlah, samakanlah selainnya dengan kaidah seperti ini. Terus wa umirtu li a'dila bainakum. Umirtu di a'dila, aku diperintahkan untuk berlaku adil ya di antara kalian. Nah, umirtu ini asalnya apa? Amarani, amarani Allahu gitu. Li a'dila bainakum, amarani Allahu. Nah, jadi umirtu. Sama hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aslinya apa? Amarani Allahu. Ya. Taib. An uqatilan nas. Terus wal munfasilu? Wal munfasilu nahu ma ukriha illa ana. Ukriha, ma ukriha dibenci dong. Ma ukrima illa ana. Taib, illa ana. Nah, berarti itu asli berarti apa tuh? Akromani Zaidun, misalkan begitu ya. Akromani Zaidun, Zaidunnya dihadap. Ma akromani, ma akroma Zaidun illa ana. Terus fa ana domirun muttasilun fi mahalli raf, domirun munfasilun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wa qis alaihi ghairahu. Tayyib, barakallahu fiik. Yang lain perhatikan juga ya kaidah-kaidahnya ya. Dari tadi yang ada di qiraah. Tayyib, faqala al-musannif wa yanubu anil ma'anil fa'ili wahidun min arba'atin. Dan yang menggantikan fa'il salah satu dari empat hal. Nah, makanya ini ada al-maf'ul, ada dzarab, ada jar, ada masdar. Makanya ibarah dari Ibnu Ajurrom yang disadur juga oleh Al-Hattabi di Al-Mutamimah ini itu ya bagus, namun lebih bagus lagi ibarah yang lain. Kalau ibarah Ibnu Ajurrom apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Seakan-akan hanya maf'ul. Ya, padahal ada dzarab, jar majrur, masdar yang juga bisa menjadi naibul fa'il. Makanya kata Ibnu Malik, ya, naibul fa'il yang dikomentari oleh Al-Hattabi apa? Akhsar, ahsan. Ya, akhsar dan ahsan. Ahsan wa akhsar. Taib, al-awwal al-maf'ul bih kama taqaddama. Ats-tsani adz-dzarfu. Nah, ini dzarab jadi naibul fa'il bisa. Julisa amamuka. Ah, biasanya kan amamaka ya. Amamuka. Taib. Nah, wasima Ramadanu. Ah, Ramadan. Soma yasimu. Lihat, ada tiga, ya, tiga cara. Ya, tiga cara bagi fi'il yang mu'tal ain. Soma yasumu, qala yaqulu. Tiga caranya gimana? Kalau dia fi'il madi? Mughayyiru sighah. Kus. Kusi, ada fa'u, apa? Kusira fa'uhu. Yang pertama dikasrahkan fa. Yang kedua apa? Ismam. Ismam. Ya, yang ketiga apa? Didomahkan fa-nya. Suma, sima, sima, satu lagi ismam. Sima. Nah. Yang paling bagus yang mana? Kasrah fa. Paling jauh yang mana? Suma. Ah, yang tengah-tengah berarti yang di ismam. Baik, yang di ismam. Dio paham, Dio? Nah, bibit. Ah. Taib. Sani adzarfu nahu julisa amamuka wasima ramadanu. Wasalis jar majrur. Ya. Berarti asalnya jalasa Zaidun amamaka gitu. Julisa amamuka. Soma Zaidun ramadana. Sima ramadanu. Ya, Ramadan dipuasakan gitu. Didudukkan di hadapanmu. Nah. Wasalis al-jarru wal-majrur. Nah, amil jar dan majrurnya. Walam masukito fi aidihim. Nah, fi aidihim itu nanti dia naibul fa'il. Ar-rabi al-masdar. Ya, masdar. Fa'idha nufikho fissuri nafkhotun wahidah. Perhatikan, nafkhoh. Ya. Dinafkoh. Masdar itu ibarah dari apa sih? Ibarah dari apa masdar? Masih ingat enggak? Apa? Maf'ul? Maf'ul mutlak. Nah. Taib. Wa idza nufikha. Kan aslinya fa idza nafakha. Ya, siapa sih yang meniup sangkakala? Malaikat apa? Israfil. Nah, fa idza nafakha Israfil fisuri nafkhatan wahidatan. Nafkhatan dia masdar maf'ul mutlak. Nah, Israfilnya dihadap karena sudah diketahui. Wa idza nufikha fisur nafkhatun. Nah, nafkhatun yang tadi maf'ul mutlak dia menjadi naibul fa'il. Ya. Wala yanubu ghairul maf'ul bih ma'a wujudihi ghaliban. Namun jangan menggantikan maf'ulun bih. Tidak ada yang menggantikan maf'ulun bih jadi naibul fa'il ma'a wujudihi, padahal ada dia keberadaan maf'ulun bih. Ghaliban kebanyakan begitu. Misalkan nih fi'il, fa'il, maf'ul, jar majrur atau zorof. Fa'il ini dihadap, siapa yang lebih berhak menjadi naibul fa'il? Hah? Maf'ulun bih. Jangan maf'ulun bih tetap jadi maf'ulun bih, yang gantiin adalah si jar majrur. Jangan. Paham enggak sini? Yang paling berhak menggantikan adalah siapa? Maf'ulun bih. Nah. Taqala syari al-awwal al-maf'ul alladhi al-maf'ul bih kama taqaddama. Bima, baca Bima. Qala syari rahimahullahu ta'ala qawluhu al-awwalu al-maf'ulu bihi kama taqaddama. Ay zahiran kana aw mudmaron kama taqaddamat amthilatuhu wa huwa naibu 'anil fa'ili bil asalati wa li hadza quddimahu qaddamahu qaddamahu. Baik, perhatikan yang awal al maf'ul bih kama taqaddama, baik dia zahir aw kana aw mudmaron ataupun dia mudmar, kama taqaddamat amthilatuhu sebagaimana berlalu contoh-contohnya, wa huwa an-naib 'anil maf'il bil asalah. Ya, maf'ul bih inilah yang aslinya dia jadi naibul fa'il. Walihada qaddamahu, oleh karena itu mu'alif mendahulukannya. Terus wa qawluhu adzarfu ila akhir ay makaniyan kana au zamaniyan fal awwalu nahwu i'tukifa al tukifa al makanu wa mithalul musannifi fa kullun min al makanu wa amamuka dzarfu makanin wahuwa naibu fa'ilin. Al-Thani. Wa-Thani nahu siro yawmun tawilun wa mithalul musannifi faqullun min yawmun wa ramadhanu zarfu zamanin wahuwa naibu fa'ilin. Nah, Bima sebenarnya udah tahu tuh, dia baca udah mulai ngerti kalau dari bacanya Bima. Cuman pelan-pelan aja bacaan tuh, bacanya panik kayak lagi ditodong apaan. Sebenarnya antum udah tahu kaidah-kaidahnya, udah ngerti dari cara bacanya udah kelihatan. Cuman santai aja bacanya. Oh, biasa aja. Wah, naibu fa'ilin, santai aja, biasa-biasa. Nah, kaidah-kaidahnya. Ya. Nah, yang lain yang enggak baca, coba antum perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Terus juga biasain dong nanya gitu. Temennya baca benar kan, kalau benar enggak saya tegur. Kadang-kadang benar juga saya tanya kan irobnya. Nah, antum nih yang enggak disuruh baca, enggak tahu kaidahnya, kok dibaca gitu dibiarin ya? Tanya gitu. Mumpung ada di sini kan, tanya. Kok gitu sih? Tanya aja bebas ini. Ditanya. Ya, saya ada kajian online itu sama para pekerja lagi. Kajian nahwu, belajar baca kitab. Temennya yang baca, yang lain sibuk, tuh tadi baca begitu, nanya bang. Akhirnya yang nanya jadi cepet bisa. Ini pasrah aja kelihatannya. Gak ada yang kayak gitu. Berarti paham semua berarti kali. Ini misalkan temennya baca, antum juga nyimak kan. Antum juga punya prediksi atau sangkaan kuat, ini irobnya adalah ini, irobnya adalah ini. Sangkan kuat antum ternyata beda sama temennya yang baca, dan temennya yang baca itu ternyata saya biarin antum nanya, kok bacanya begini. Ah, begitu juga nanti sama ustadz-ustadz yang lain, sama Ustadz Yusuf, Ustadz Ibnu Majah, tanya misal disuruh baca di sini di Ustaz Yusuf, Herlin suruh baca, ya, Mujahid menyangka mansub, Herlin baca marfu. Kata Mujahid mansub kan, kok marfu Ustaz? Ya, kata Ustaz Ibnu Majah, ya karena begini gini gini. Emang Mujahid kemana? Gak dengar tadi? Oh tidur. Lu pengen tidur Mujahid? Enggak ya. Baik. Nah berikutnya dzarab ai makanian kana au zamanian, baik dzarab makan atau dzarab zaman. Fal awal dzarab makan, utukifa al makanu, sebuah tempat diiktikafi. Ya. Dan contoh dari musannif tadi apa? Dzarab julisa amamuka. Wa kullun min al-makanu wa amamuka dzarfu makan wa huwa naibul fa'il. Contoh yang kedua, dzarab zaman. Sira yaumun tawilun. Ya. Dia dari apa? Sara. Sara. Sara yasiru apanya? Berjalan. Ya. Sara Zaidun yauman tawilan gitu. Hujan, hujan apa? Hujan angin. Angin. Hujan, hujan. Hujan. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala nabiyyin. Hah, jemuran. Bibit enggak angkat jemuran. Kenceng anginnya kayaknya ya. Masya Allah. Ya, sira yaumun tawilun. Apa irobnya tawilun di sini? Dio, dio. Irobnya tawilun apa dio? Saya enggak nanya yaumun. Kalau yaumun mantap jawab naibul fa'il lah, udah tahu itu. Tawilunnya dio. Ah. Kompatriotnya nih. Apa dia? Ayo jawab dia. Dugaan terkuat antum apa? Irobnya sebagai apa dia? Apriyadi? Naat. Naat dia. Gak kepikiran. Nah, antum lagi pikirin apa ini? Pos 2 belum ada. Aduh. Apa yang dipikirin? Nah. Fakulun min yaumun wa ramadanu zarfu zaman wa huwa naibu fa'il. Terus lanjut Bima. Wa qawluhu wa lamma suqita fil fi aydihim ay wa nahwu murra bi zaidin. Fakulun min fi aydihim wa bi zaidin jarun wa majrurun wa huwa naibu fa'ilin. Taib. Ya. Yeah. Wa lamma suqita fi aydihim. Ya. Yeah. Dan juga contoh murra bi zaidin berarti marra amrun gitu ya, atau marartu bi zaidin, marra amrun bi zaidin. Nah, fa'il dibuang jadi murra bi zaidin. Ya. Taib. Murra bi zaidin. Karena enggak cocok. Murra itu naibul fa'il domir mustatir takdiru huwa. Ya. Marra zaid, kan kita katakan gini. Perhatikan, mana sih spidol? Gak cocok domir mustatir yang jadi naibul fa'il. Marra. Siapa misalkan? Amr ya. Amrun fa'il sini. Bizaidin jar majrur. Perhatikan. Dihadaplah si Amr. Murra tetap bi zaidin, murra dilewati. Antum mau bilang apa? Murra huwa gitu. Huwanya kembali ke siapa? Ke zaid, udah enggak ada. Lagi pula zaid maknanya bukan dilewati, dia melewati. Ya. Ini kan zaidun aslinya dia Lihat, aslinya maf'ul bih. Namun dia mesti muta'alik dengan huruf ba. Marra Zaidun Amron gitulah. Ya, marra Zaidun Amron. Nah, dia mesti muta'alik dengan huruf ba. Marra Zaidun bi am tadi siapa? Amr pelakunya. Marra Amrun bi Zaidin. Naam. Kalau boleh aja ini. Marra Amrun Zaidan. Namun dia muta'alik dengan huruf ba. Ketika si Amr fa'il dihilangkan, haknya dia apa? Jadi naibul. Namun dia muta'alik dengan huruf jar ba. Ya udah, dia tetap begini dan jadilah dia naibul fa'il. Paham enggak sini? Ngerti? Ngerti sini? Hah? Kenapa? Ya iya lah. Terus baknya apaan? Karena baknya bukan Zaidah. Itu yang majrur lafdhon marfu mahalan. Beda, bukan. Itu kalau yang majrur lafdhon marfu mahalan, ma-nya mazai apa? Huruf jarnya jar ma Zaidah min. Ma jaa min ahadin. Min-nya min Zaidah tapi beramal. Nah, kalau dia baknya bukan bak Zaidah. Ya, dia beramal dan dia bukan Zaidah. Memang asli, ya. Udah ngerti nggak di sini? Hah? Baik. Lanjut baca Bima. Qala faqih zahir. Faqih. Faqih aja. Oh, faqih aja. Qala faqih zahiru kalamihi annan naiba huwa majmu'ul jari wal jari al jari wal majruri wa huwa ikhtiyaru banu malikin wa huwa ikhtiyaru ibni mudafun ilaih wa huwa mudaf wa huwa ikhtiyaru bani malikin wa tahqiqi annahu al tahqiqu wa tahqiqu astagfirullah. Ah, pelan-pelan wawnya itu jangan buru ada huruf waw berarti waw ataf, enggak, ini wawnya waw istinafiyah, berarti kalimat setelah waw itu udah kalimat yang baru, enggak nyambung ke sebelumnya. Wa tahqiqu, maka pendapat yang terpilih yang sudah ditertahqiq, terus wa tahqiqu annahu al-majruru faqat li'annahu al-maf'ulu haqiqatan wal jarru innama ji abihi al-li'is li'isali ma'na al-fi'li ila ilasmi intaha. Baik. Ini tadi yang saya terangin tadi. Ngerti enggak? Penjelasannya qala al-faqih kata faqih zahiru kalami yang nampak dari perkataan beliau annan naiba bahwasanya naibul fa'il dari jar majrur tadi ya misalkan murra bi zaidin al majmu'ul al jari wal majrur yaitu gabungan antara jar majrur seakan-akan demikian ya wa huwa ikhtiyaru ibni malikin ini ya pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik wa tahqiqu kata al faqih namun yang tepat annahu al-majruru faqat. Yang jadi naibul fa'il hanya majrur, bukan al-jar. Al-jar itu huruf jar yang apa? Yang beramal kepada isi majrur. Li'annahu al-maf'ulu haqiqatan. Karena huruf jar misalkan murra bi Zaidin, Zaid itu hakikatnya dia adalah maf'ul. Wal jarru sedangkan huruf jar ba innama ji'a bihi. Dia didatangkan li isali ma'nal fi'li ilal ismi untuk menghubungkan makna fi'il kepada isim. Ngerti enggak sini? Itu aslinya marra amrun zaidan. Ya. Namun lazimnya fi'il marra yamurru dia muta'adi dengan maf'ulnya pakai huruf jar ba. Ya, pakai huruf jar ba. Nah. Taib. Nah, ketika saya katakan marra amrun zaidan misalkan nih, gak ada huruf ba fa'ilnya dibuang maka si zaid yang naibul fa'il menjadi, yang tadi maf'ul bih menjadi naibul fa'il berarti murra zaidun gitu ya, namun karena huruf fi'il marra ya muru itu mulazim dengan huruf ba, maka ia tetap bi Zaidin. Namun mana naibul fa'ilnya? Zaid. Huruf ba apa? Enggak. Ya, enggak. Jadi bukan bi Zaid huruf apa? Jar majrur. Namun yang tepat adalah al majruru faqat. Nah. Paham enggak sini? Ini yang dikatakan oleh al faqihi. Jadi naibul fa'il pada jar majrur al majruru faqat. Ngerti? Nah, kalau dalam dzaraf gimana? Ya udah dzaraf aja. Kalau disebutin dzaraf, ya udah sepaket sama mudhofun ilaihnya berarti. Ya, dzaraf aja kita sebut. Nah. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, taqulu fi irabi al-jari wal majrur, Anda katakan pada irab jar majrur, idza waqa'a naiban anil fa'ili, apabila dia terletak sebagai naibul fa'il, fi nahwi murabi Zaidin, antum katakan alba harfu jarrin wa Zaidin majrurun bil ba fi mahalli rafin in naibu fa'ilin wa qis alaihi ghairahu. Ah, baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.